Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضًا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna hanya kita panjatkan dan persembahkan bagi Allah, Rabb penguasa dan pemilik semesta alam, yang telah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan segala nikmat-nikmatnya bagi kita semua para hamba. Rabb yang telah meridhoi Islam sebagai agama kita dan memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh kepada agama yang lurus ini sampai datangnya kematian menjemput kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan inilah wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub alaihimassalam kepada anak-anaknya yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 132, wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub alaihi wassalam. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan menjadi manusia yang bertauhid. Karena agama tauhid adalah agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang Allah utus ke dunia ini, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misi mereka adalah satu: fa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata dan janganlah sekutukan Allah dengan sedikit apapun. Misi mereka adalah la ilaha illallah, mengajak umat manusia untuk mengakui dengan hati, lisan dan amal perbuatannya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada hambamu, utusanmu, rasulmu, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan pertemuan di malam yang insyaallah dijadikan sebagai sarana bagi kita semua untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi jalan kemudahan kita untuk menempuh menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berkumpul untuk bersama-sama saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasehati untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa taala, bersabar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan kita semua tidaklah berkumpul di tempat ini kecuali dengan tujuan untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkannya kembali. Semoga Allah jadikan pertemuan ini sebagai timbangan amal baik kita kelak nanti di hari akhir. Dan pada kesempatan malam ini juga, pembahasan tema kajian kita adalah tentang prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam. Pembahasan ini sebagai amanah ilmiah saya kutip dari ceramah Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, yang kemudian saya terjemahkan, dan pada kesempatan malam yang berbahagia ini ingin saya sampaikan untuk kita pelajari bersama tentang prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam yang akan menyebabkan sempurnanya peribadahan kita dan ketaatan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum masuk kepada inti poin-poin prinsip peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan jelaskan mukaddimah seperti dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan untuk apa, saudaraku sekalian? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya makna ya'budun di sini adalah yuwahhidun, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam bentuk peribadahan yang telah disyariatkan oleh Allah dan diwahyukan kepada duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat Islam dan ketaatan yang ada di dalam agama Islam ini tidaklah kita persembahkan dan kita tunaikan kecuali karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk ini, yaitu jin dan manusia. Saudaraku sekalian, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia akan meraih kemuliaan. Dengan kita beribadah, kita akan meraih kebesaran. Dengan kita beribadah, kita akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia ataupun dalam peristirahatan kita yang terakhir di terminal akhirat nanti. Itulah pul terakhir kita, seperti orang Indonesia mengatakan, tempat pemberhentian, ya kan, terminal terakhir kita. Yang seperti saya katakan cuma ada dua pilihan, surga atau neraka. Nah, dengan peribadahan ini seorang hamba akan meraih kemuliaan, kebesaran, kebahagiaan baik dalam perjalanan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua sebagai para hamba adalah orang-orang hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca bersama dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa, Allahus samad. Allah itu adalah zat yang memiliki sifat dan nama As-Samad. Apa arti As-Samad? Yang segala makhluk dan ciptaannya tergantung kepada Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai makhluk Allah dan secara khusus kita sebagai manusia tidak dapat melepaskan kebutuhan kita, ketergantungan kita kepada Rabb kita Allah tabaraka wa taala walaupun sesaat. Sedangkan Allah tidak sama sekali membutuhkan kita dan tidak sama sekali membutuhkan ibadah kita. tidak sama sekali membutuhkan manusia, tidak sama sekali membutuhkan ketawakalan kita, tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita yang butuh untuk beriman kepada Allah. Kita yang butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 7, "In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Manusia beriman ataupun tidak beriman, hal itu tidak sama sekali akan merugikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketaatan yang dilakukan oleh kita, dan kalau seluruh umat manusia di dunia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan manusia tidak akan menambah kebesaran dan kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha sempurna, maha agung, maha mulia, maha besar dan maha segalanya. Begitu juga kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, kalau seluruh umat manusia di dunia ini kufur kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak sama sekali akan mengurangi kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah, karena sekali lagi Allah sudah maha segalanya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meridhoi perbuatan kufur, meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yardahu lakum, maka Allah akan meridhoi kesyukuran kalian, dan Allah akan lipat gandakan pahala kalian. Allah akan kucurkan kenikmatan lebih, yang puncaknya adalah dengan dimasukkannya seorang hamba ke dalam surganya. Dalam surat lain, surat Ibrahim ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Kaum Nabi Musa ini kaum apa? Kaum Yahudi. Kaum yang paling terkenal tukang membangkang kepada syariat Allah. Kaum yang paling senang melanggar perintah Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Kaum yang paling doyan ngerjain para nabinya. Tidak ada sebuah kaum yang paling banyak membunuh dan ngerjain nabinya seperti Bani Israel. Sampai nabinya sendiri, Nabi Musa pun tidak lolos dari rencana pembunuhan. Dan Nabi Muhammad pun beberapa kali mereka merencanakan untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menjaganya. Padahal mereka dalam keadaan tahu bahwasannya nabi yang diutus ini membawa kebenaran. Makanya kenapa kita membaca dalam sholat-sholat kita surat Al-Fatihah, dan di antaranya kita berdoa, ya kan, untuk tidak dijadikan sebagai manusia yang mendapatkan julukan al-maghdhub, ghairil maghdhub. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya. Lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada mengikuti kebenaran. Karena manusia sesat itu sebabnya dua. Yang pertama, bodoh tapi keminter. Tidak tahu ilmu tapi lancang. Padahal dia tidak dituntut untuk beragama kecuali dengan ilmu. Iman dibangun dengan ilmu. Kebodohan, kemudian keminter, ya kan, kata orang Jawa, ya kan, sok pinter, ini akan menyebabkan dia terjerumus kepada apa? Kesesatan. Contoh ringan saja. Ayo kita semua di tempat ini, ya kan, ada mobil saya ini sebagai contoh, tapi jangan dipraktekkan, ya kan. Kita bongkar bareng-bareng coba. Sampai kunci-kuncinya dapat semua. Atau Mas Ahyadi jangan ikut-ikutan, taruh di belakang dulu, ya kan. Coba kita sendiri yang ngerjakan. Bisa kita mengembalikan seperti semula mobil itu? Kenapa? Kita enggak punya ilmunya, tapi orang yang berilmu walaupun dilepas sampai satu, ya kan, skrupnya sampai satu, ya kan, sampai mesinnya semua lepas dari tempatnya, dia akan bisa mengembalikan. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Dengan ilmu dia akan berlaku, berbuat dengan benar. Sebab kedua orang sesat adalah apa? Ah ini, pintar tapi keblinger. Ah ini, dia tahu yang benar, tahu yang hak, tapi karena hawa nafsunya dia menyimpangkannya untuk mengikuti kebenaran. Seperti orang Yahudi dicontohkan, tahu yang benar. Mereka itu tidak jauh-jauh datang dari Palestina hijrah ke Madinah kecuali karena mereka mengetahui, ya kan, bahwasanya di Madinah dengan ciri-ciri daerah tersebut akan diutus nabi terakhir di tempat tersebut dengan ciri-ciri fisik yang pernah disebutkan di dalam kitab suci mereka. Mereka pun tahu siapa nabi terakhir yang akan diutus, sampai dikatakan kalau mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mereka melihat anak-anak mereka sendiri, saking jelasnya ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang akan diutus kepada umat di akhir zaman ini, ya kan? Tapi ini nanti cerita pada pertemuan tersendiri karena panjang. Cuma kita ingin menyebutkan di dalam pertemuan ini sebuah surat di mana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah, kufur kepada Allah, maka sungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji atas perilaku dan perbuatan yang kalian lakukan. Jadi sekali lagi, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita milik Allah, dan kita akan kembali kepada pemilik kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita lakukan berarti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan ibadah tersebut, dan kita melaksanakan segala apa yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari perkataan ataupun perbuatan, baik yang sifatnya zahir maupun yang batin. Karena ibadah itu terbagi menjadi dua, ada ibadah yang sifatnya zahir, ada ibadah yang sifatnya batin. Ibadah yang sifatnya batin letaknya ada di dalam hati, seperti ikhlas, niat, tawakal kita, raja, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segala macam bentuk hazanah, kenikmatan yang ada di sisi Allah, perbendaharaan kemuliaan, keagungan, kebesaran yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, cinta kita, rasa malu kita, malu yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan dosa, rasa takut kita. Ini adalah merupakan macam-macam dari amalan hati, sabar yang kita jalani dalam melaksanakan ketaatan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang sifatnya zahir, tampak. Ketika manusia melaksanakan ibadah tersebut, kita tahu bahwasanya dia sedang melaksanakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang zahir ini terbagi menjadi tiga. Ada qauliyah, ucapan seperti kita berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca doa pagi dan sore, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun dari tidur, mau keluar rumah, masuk rumah, mau bersetubuh, sampai mau bersetubuh pun membaca doa. Seperti itu. Ini yang sifatnya qauliyah, ada yang sifatnya badaninya. Jawareh. Seperti kita melaksanakan sholat, ketika kita bertakbir, kita menggerakkan tangan kita, Allahu Akbar. Ini adalah merupakan keimanan. Sujud kita, rukuk kita, i'tidal kita. Kemudian ketika kita berpuasa, melaksanakan ibadah haji, melempar jamarat. Ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah badaniyah. Ada yang berbentuk apa? Maliyah, harta. Ketika kita mengeluarkan zakat, kan, ketika kita berkorban dengan segala macam bentuknya, ya kan, baik berkorban ketika akekah atau berkorban secara umum ketika hari raya Idul Adha dan lain sebagainya dari jenis-jenis ibadah korban yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya ibadah di dalam Islam adalah merupakan hak Allah atas setiap hamba, dan manfaat ibadah itu sendiri akan kembali kepada para hamba. Yang akan diuntungkan adalah hamba itu sendiri. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, Aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keledainya, kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, Allah mengajari sahabatnya Mu'adz tentang prinsip tauhid, apa hak yang harus ditunaikan bagi seorang hamba kepada Allah, dan apa hak yang akan Allah berikan kepada hamba yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya Mu'adz, atadri, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak Allah, hak hamba, para hamba kepada Allah tabaraka wa taala? Faqultu, kemudian dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Ini bukti kesopanan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, di mana mereka tidak berani lancang, tidak berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ittiba, mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang difahamkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka dari tuntunan agama Islam ini. Walaupun mungkin mereka tahu, bisa menjawab, tapi di hadapan Rasulullah SAW mereka adalah manusia-manusia yang penuh dengan adab, tahu bagaimana bersopan santun kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka harus mendahulukan firman Allah dan sabda Nabi atas hawa nafsu dan pikirannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal 'ibad." Hak Allah kepada para hamba, "An ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an." Apa? Para hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah tabaraka wa taala, "Wa la yusyriku bihi syai'an." Dan tidak menyekutukannya, tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Ini hak Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, kemudian dan hak para hamba kepada Allah tabaraka wa taala, alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab siapa saja yang tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Setelah seorang hamba memenuhi hak kewajiban yang menjadi kewajiban bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun, maka dia akan mendapatkan jaminan. Apa jaminannya? Allah akan menjauhkannya dari azab, Allah akan menjauhkannya dari kekekalan di dalam api neraka. Walaupun mungkin seorang muslim masuk surganya harus lewat neraka dahulu, tapi dengan la ilaha illallah, seorang muslim tidak akan kekal di dalam api neraka. Ini salah satu keutamaan kalimat la ilaha illallah, menjadikan pelakunya tidak kekal di dalam api neraka. Semoga Allah mudahkan kita semua menjadi orang-orang yang bisa masuk ke surga tanpa hisab, insyaallah. Dan manusia-manusia yang bisa menjadikan akhir perkataan yang kita ucapkan sebelum nyawa kita meninggalkan jiwa kita dengan ucapan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan yang terucap dari lisannya sebelum wafat adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang bisa mengucapkan perkataan ini ketika wafat datang menjemput kita? Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa mengucapkan, amin. Tapi apakah setiap manusia bisa mengucapkan perkataan ini? Kenapa? Karena ini tergantung dari perjalanan kehidupannya selama hidup di dunia. Kalau kenal sama Allah, maka Allah pun akan mengenalnya, dan Allah akan berikan kemudahan baginya untuk bisa mendapatkan fadilah keutamaan ini. Tapi kalau dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan lalai kepadanya. dan Allah tidak akan beri kemudahan. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kita. Ingatlah Allah di waktu senang, maka Allah pun akan mengingat kita di waktu susah. Saudaraku sekalian, siapa saja yang menolak beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang takabur, sombong. Dan Allah mengancam orang-orang yang sombong, Allah mengancam orang-orang yang memiliki sifat sombong ini dengan azab-Nya. Kita sombong kepada sesama manusia saja sudah tidak boleh, tidak diperbolehkan, apalagi sombong dengan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah melihat ada orang sombong dicintai oleh manusia? Tidak ada. Kalaupun ada manusia yang mendekatinya, mungkin mendekati karena ada kemaslahatan tertentu yang ingin dia dapatkan. Tapi secara umum enggak ada manusia suka dengan orang sombong. Apalagi sombong dengan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong kepada manusia saja sudah tidak boleh, karena sombong adalah merupakan salah satu baju kebesaran Allah tabaraka wa taala, yang tidak berhak bagi kita sebagai makhluknya untuk menyandang sifat kesombongan ini. Karena yang berhak menyandang sifat kesombongan cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak sombong. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita dan mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, Allah yang mengucurkan kenikmatannya kepada kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, Allah yang mengatur, menjaga seluruh apa dari ciptaannya yang ada di alam semesta ini. Allah berhak sombong. Tapi kita, apa yang mau kita sombongkan, saudaraku sekalian? Kita kemana-mana bawa kantong kotoran. Kalau perut kita dibuat dari kaca, aduh, berapa banyak manusia yang akan jijik dengan dirinya sendiri. Seganteng apapun, seperlente apapun, secantik apapun, yang namanya manusia kalau kentut ya bau. Enggak ada orang kentut bau kesturi. Ini kita punya kelemahan. Baru sakit gigi, baru pusing, sudah menghentikan seluruh aktivitas kita. Izin, enggak masuk. Kenapa? Enggak enak badan. Dipaksa, tambah hancur. Ini kita manusia, penuh dengan kelemahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berhak menyandang nama kesombongan. Dan Allah mengancam orang-orang yang sombong dengan adab-Nya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berfirman Allah taala, "Al-'izzu izari wal kibriya'u ridai. Faman yunazi'ni fi wahidin minhuma faqad 'adzabtuh." Kemuliaan adalah sarung kebesaranku, dan kesombongan adalah selendang kebesaranku. Barang siapa menantangku dengan memakai salah satu dari baju kebesaranku ini, maksudnya aku telah mengazab orang tersebut. Di dunia aja sudah diazab, dibenci, apalagi ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beribadah kepada Allah, saudaraku sekalian, dan juga beribadah kepada selain Allah, maka orang yang semacam ini dinamakan sebagai orang apa? Musyrik. Beribadah kepada Allah, begitu juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan sebagai orang yang musyrik. Siapa yang beribadah kepada Allah semata, ibadahnya sudah ikhlas kepada Allah semata, tetapi tidak dengan apa yang Allah syariatkan, maka orang semacam ini dinamakan sebagai pelaku bidah. Siapa saja yang beribadah kepada Allah semata dengan apa yang Allah syariatkan, ya kan, ibadahnya semata kepada Allah dan melakukan seperti apa yang Allah syariatkan, maka dialah yang dikatakan sebagai mukmin sejati. Jadi ikhwani fiddin azakumullah jami'an, ketika seseorang hamba membutuhkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dan tidak mungkin bagi hamba atau para hamba itu sendiri untuk mengetahui hakikat peribadahan yang benar kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak melepaskan para hamba begitu saja. Allah tidak melepaskan para hamba untuk mencari tata cara peribadahan sesuai dengan hawa nafsunya. Masalah peribadahan ini tidak diserahkan begitu saja kepada manusia. Akan tetapi Allah mengutus para rasul. Dan Allah turunkan bersama para rasul kitab-kitab sucinya. Untuk apa tujuannya? Untuk mengenalkan, menjelaskan tentang hakikat ibadah yang benar kepada Allah. Untuk memahamkan kepada mereka, mengajarkan ini loh ibadah yang diinginkan oleh Allah. Ini aturan ibadah yang Allah inginkan, sesuai dengan keinginan Allah, bukan dengan keinginan hawa nafsu kita. Para rasul dan kitab suci diturunkan tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang tata cara ibadah yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan kemauan Allah, bukan dengan kemauan hawa nafsu kita. Makanya, tidak ada seorang rasul pun Allah utus ke dunia ini kecuali mendapatkan mandat. Apa mandatnya? Salat tauhid. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Tidak ada setiap umat kecuali Allah utus kepada mereka seorang rasul. Untuk apa? Menyerukan apa? An ya'budullaha. Sembahlah Allah semata dan jauhilah at-taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah setiap segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas yang telah ditentukan dan digariskan oleh Allah tabaraka wa taala, seperti dengan disembah, diikuti, dipatuhi. Atau kadang kalau kita baca Quran terjemah ada penjelasan singkat. Taghut adalah apa? Setan, ya kan? Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kenapa disebutkan setan? Karena setan dan iblis, ya kan? Setan adalah kaki tangan iblis, adalah merupakan para pemimpin taghut yang mengajak umat manusia ke jalan kesesatan, peribadahan kepada selain Allah, mengantarkan manusia menjadi teman bagi mereka di api, api neraka. Kemudian dalam surat lain, dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illaha apa? Ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepada para rasul tersebut misi bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan yang hak untuk disembah selain aku, Allah tabaraka wa ta'ala, maka sembahlah aku semata. Nah, jadi siapa saja yang menentang apa yang disampaikan para rasul dan apa yang diturunkan dalam kitab-kitab sucinya tentang peribadahan dan tata cara peribadahan kepada Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah semata-mata berlandaskan seleranya atau apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya atau apa yang dihiasi oleh setan-setan dari golongan manusia maupun jin, maka dia telah tersesat dari jalan Allah. Dan ibadah yang semacam itu atau ibadah yang seperti itu hakikatnya adalah bukan beribadah kepada Allah, tapi dia sedang beribadah kepada hawa nafsunya. Dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah berfirman, "Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, sekarang kita masuk kepada poin pembahasan inti setelah mukaddimah tadi, yaitu tentang prinsip-prinsip peribadahan yang benar di dalam Islam. Karena sungguhnya ibadah yang Allah syariatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan dan didakwahkan kepada umat manusia dibangun di atas fondasi dan pokok yang kokoh dan baku. Jelas. Seperti jelasnya datangnya waktu pagi dan terbitnya matahari, dan seperti jelasnya datangnya waktu malam dengan tenggelamnya bulan dan terbit dengan tenggelamnya matahari dan terbitnya bulan. Tidak ada yang samar. Allah tidak angkat nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali agama ini dalam keadaan sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan Islam dan iman. Syariat yang lurus adalah merupakan salah satu kenikmatan terbesar bagi kita. Wa raditu lakumul islama din, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, agama kita semua. Poin pertama dalam prinsip peribadahan yang benar yang harus kita ketahui, ibadah di dalam Islam bersifat tauqifi. Sekali lagi, ibadah di dalam Islam bersifat tauqifi. Apa itu makna tauqifi? Ada yang tahu? Apa itu makna tauqifi? Ini istilah ini harus tertancap dalam benak pikiran kita. Bahwasanya syariat Islam ini bersifat tauqifi. Tauqifi itu artinya atau maksudnya adalah ya apa? Ya. Bahwasanya maksudnya dari istilah tauqifi ini adalah bahwa ibadah di dalam Islam sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal pikiran tidak memiliki andil dalam penetapannya. Tapi sifatnya akal itu mengikuti firman Allah dan sabda Nabi. Karena kalau akal yang didahulukan, kita dapatkan ada firman Allah dan sabda Nabi yang enggak sesuai dengan akal, maka kita berusaha untuk menyingkirkannya, menghapuskannya, atau mengotak-atik biar sesuai dengan akal dan hawa nafsu pikiran. Tapi maksud dari tauqifi dalam syariat Islam adalah bahwa ibadah sudah ditentukan di dalam Islam oleh Allah dan Rasulnya, dan akal pikiran tidak memiliki andil dalam penetapannya, dan ibadah di dalam Islam harus bersumber dari al-musyarri'. Apa itu al-musyarri'? Yang berhak menetapkan syariat. Dalil dan buktinya kita bisa dapatkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam surat Hud ayat 112. Orang yang membaca, menelaah, ya kan, merenungkan ayat ini sudah cukup untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, cukup, selesai, tidak ditambahi apalagi dikurangi. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirt. Maka tetaplah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, kama umirt. Kitabnya kepada Rasulullah, betul. Tapi jelas apa yang disampaikan kepada Rasulullah adalah untuk kita. Inti makna ayat ini, ikutilah jalan lurus. Beristiqomahlah kalian dalam mempraktekkan agama Islam seperti diperintahkan, kama umirt. Makanya ada kaidah di dalam hukum Islam, al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Karena kita tidak beribadah kecuali berdasarkan perintah. Beribadahlah kalian, ikuti syariat Islam, ikuti aturan Islam, ikuti ibadah di dalam Islam, kama umirt. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah kalian dalam merealisasikan agama ini, mempraktekkan agama ini, kama umirt. Kata Allah, seperti diperintahkan. Selesai. Yang tidak diperintahkan, kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan. Jelas. Apakah tahu-tahu salah seorang dari kita berdiri, Allahu Akbar. Mas, sholat apa mas? Sholat. Yang penting sholat. Loh, Kok yang penting? Sholat. Sholat itu berdasarkan perintah. Ada aturannya. Anda melaksanakan sholat apa? Berdasarkan perintah apa? Waktu masuknya setiap sholat, baik yang wajib maupun sunnah, diatur dengan secara jelas di dalam Islam. Kapan waktu berakhirnya juga diatur. Bukan asal berdiri terus sholat. Tahu-tahu puasa. Situ puasa apa? Tirakat pati geni. Wah, tirakat pati geni. Iya kan? Hadisnya mana, Mas? Tuntunannya mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tirakat pati geni. Makanya nasi putih dong, misalnya. Kalau makan selain nasi putih, ilmunya hilang, enggak bisa terbang di langit, enggak bisa lari di atas air. Siapa yang merintahkan sampean puasa? Apakah kata orang Jawa ujug-ujug, ya kan? Atau ujug-ujug? Tahu-tahu. Kita melaksanakan ibadah semau kita sendiri? Tidak. Kita berpuasa berdasarkan perintah. Ada aturannya. Anda puasa apa? Yang wajib kapan dilaksanakan? Dan yang sunnah kapan dilaksanakan? Aturannya ada masing-masing. Kapan mulai kita menahan dari lapar dan dahaga? Dan kapan kita harus berbuka? Ada aturannya semua. Mau haji juga ada aturannya. Tidak sembarangan. Karena hukum asal ibadah dalam Islam adalah haram. Wala tadghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Melampaui batas, nambah apalagi ngurangi. Innahu bima ta'maluna basir. Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan, dan Allah akan membalas, ya kan, amal ibadah kita bukan karena apa? Banyaknya. Allah tidak akan membalas ibadah kita bukan karena banyaknya, tapi karena ketepatan kita dalam melaksanakan setiap peribadahan sesuai dengan yang disyariatkan atau tidak. Karena seperti kita pelajari pada pertemuan minggu yang lalu, syarat sahnya ibadah adalah ikhlas dan mengikuti prosedur. Nanti akan dijelaskan juga di sini. Jadi bukan modal rawe-rawe rantas malang-malang putung, yang penting ibadah. Bukan. Tapi bagaimana ketepatan Anda untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti syariat, berada di atas sebuah syariat, peraturan dari agama ini. Yang agama ini asalnya dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'ha. Ikutilah syariat tersebut. Apa yang diperintahkan, apa yang digariskan, apa yang diaturkan. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan sama sekali mengikuti keinginan orang-orang yang tidak sama sekali mengetahui tentang perkara agama ini. Karena agama Islam dibangun dengan ilmu, dan para manusia tidak melaksanakannya kecuali dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Kemudian dalam surat Al-Ahqaf ayat 9, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan firman ini kepada umat manusia. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Sungguhnya aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Yang tidak diwahyukan, kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakannya. Yang kita laksanakan adalah perintah yang diwahyukan kepada kita. Perintah yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya. Kemudian, prinsip kedua dari peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah harus dilakukan dalam keadaan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala dan suci dari pengaruh kesyirikan. Ibadah harus dilakukan dalam keadaan ikhlas, memurnikan hati, mensucikan niat, ya kan, untuk beribadah karena Allah tabaraka wa ta'ala suci dari pengaruh kesyirikan. Kita sudah tahu apa itu pengertian ikhlas, dan saya ulang kembali biar lebih mantap. Al-ikhlas, alla tatlub ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas adalah seorang hamba tidak meminta kesaksian atas ibadahnya kecuali dari Allah semata, dan tidak mengharap balasan dari selain Allah Azza wa Jalla. Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Minggu yang lalu sudah saya bacakan ayat ini juga, ayat yang sama dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basharum mithlukum, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Ini perbedaannya. Rasulullah mendapatkan mandat wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang misi wahyu tersebut adalah apa? Untuk menjelaskan kepada umat manusia bahwasannya Tuhan kalian, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, dengan Tuhan-nya Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa syaratnya orang ingin bertemu dengan Allah? Falyamal amalan salihan, beramal soleh. Saya katakan minggu yang lalu bahwasannya sebuah amalan tidak akan dikatakan sebagai amalan yang soleh, amalan yang baik, kecuali ditunaikan sesuai dengan prosedur, baru dikatakan sebagai amal yang soleh, bukan yang penting. Ada banyak masyarakat itu menerapkan ilmu yang penting. Ah, yang penting kan sholat. Ah, yang penting kan ibadah. Ah, yang penting baik. Islam bukan yang penting baik. Islam itu adalah Anda bisa menepati aturan dan tata cara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan sebagai amal saleh. Falyamal amalan saliha wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Nah, jika ibadah kita bercampur atau tercampur dengan suatu kesyirikan, maka ibadah itu tidak akan bernilai apa-apa, akan hancur. Apalagi yang dinamakan sebagai syirik besar. Nah, syirik kan ada dua. Ada syirik besar, ini syirik besar yang menyebabkan seorang keluar dan murtad dari Islam. Pelakunya akan keluar. Dan seluruh amal solehnya akan terhapus. Orang 30 tahun lamanya misalnya memupuk amal soleh, menabung amal soleh, sekali dia melakukan perbuatan syirik, misalnya sekali dia ke dukun, habis. Dan akan di-delete all, delete habis seluruh amal soleh yang pernah dia tunaikan. Sekali saja melakukan perbuatan syirik besar, contohnya ke dukun, meyakini dan mempercayai ucapannya. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa datang ke dukun, tukang tenung, paranormal, sekarang sudah lebih canggih lagi. Dulu namanya dukun, dukun udah enggak keren. Diganti paranormal. Harusnya para abnormal. Kenapa? Karena mereka manusia yang sedang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada orang jadi dukun kecuali harus berbuat syirik dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dahulu. Nah, kalau kita melangkah sekali saja dalam perbuatan syirik besar, seluruh amal ibadah kita akan hancur dan habis. Walau asyraku, dalam surat Al-An'am ayat 88, la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Ini dalam perbuatan syirik besar. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan 66, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu juga pernah diwahyukan, la in asyraqta, kalau engkau melangkah mempersekutukan Allah, maka hapuslah, hancur, luluh rantak seluruh amal ibadah dan amal soleh yang pernah engkau kerjakan, dan kelak engkau menjadi orang-orang yang merugi. Kalau perbuatan syirik kecil seperti riya, sum'ah, itu menghancurkan ibadah yang sedang kita tunaikan tanpa menular atau nimbal kepada amal ibadah yang lain. Kemarin sholat kita ikhlas, tapi sekarang tercampuri dengan perbuatan syirik. Maka sholat kita yang sekarang ini yang terkontaminasi dan akan tertolak. Tapi yang kemarin yang ikhlas akan diterima. Tapi hati-hati, ingat, perbuatan syirik kecil ini adalah merupakan tangga yang akan menyampaikan kita kepada perbuatan syirik besar kalau kita tidak diamkan. Virus ini tidak kita apa? Kita basmi. Karena ini jangan dikira ringan, ya kan? Yang kecil ketika menumpuk semakin banyak menjadi menjadi gunung. Tapi yang jelas orang yang melakukan perbuatan syirik kecil itu masih dalam keislaman, tidak murtad. Tapi kalau perbuatan syirik besar jelas keluar dari batas dari batas keislaman. Kemudian yang ketiga, prinsip peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah dalam ibadah hendaknya yang dijadikan panutan dan dijadikan sumber dalam pengambilan praktek peribadahan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah hendaknya yang dijadikan panutan dan sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab, ingat ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, bagi kita semua dalam segala sisi kehidupan kita, secara khusus dalam mempraktekkan Islam, merealisasikan Islam. Tidak kita tunaikan kecuali sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat bagaimana para salafus soleh getolnya mereka dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sesuatu yang sifatnya biasa, mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mampir ke sahabat fulan lewat jalan tersebut, diikuti oleh sahabatnya lewat jalan tersebut. Walaupun mungkin ada jalan yang lebih dekat. Kenapa? Rasulullah dulu mampir ke rumahnya fulan lewat jalan sini. Saya mau seperti Rasulullah, antum lihat. Makanya mereka manusia-manusia yang berjaya. Mereka manusia-manusia yang bisa menaklukkan dua negara adidaya ketika itu. Kenapa? Karena ketakwaan mereka, keimanan mereka, kekuatan mereka dalam berpegang teguh terhadap Islam. Tujuan mereka ikhlas, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan mereka bagaimana mereka bisa berkhidmat di dalam Islam, kepada Islam, dan mempraktikkan Islam secara murni sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan, disyariatkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khalid bin Walid kita lihat ketika perang Qadisiyah sampai kepada telinga Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasannya ada orang yang berkata kalau pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Ini perkataan yang mengandung kesyirikan, yang akan menyebabkan kehancuran dan kekalahan umat Islam. Karena semakin taatnya umat Islam adalah modal kemenangan, dan semakin bermaksiatnya umat Islam adalah kekuatan bagi orang-orang kafir. Ketika itu Khalid bin Walid dicopot dari panglima dan dijadikan tentara biasa dan digantikan dengan yang lainnya untuk membuktikan kata Umar, bahwasanya yang memberi kemenangan siapa? Allah, bukan karena Khalid bin Walid. Dan Khalid pun sebagai orang yang bertauhid, saya kesini tujuannya untuk berjihad, beribadah kepada Allah, bukan cari pangkat. Saya jadi tentara biasa, jadi kopral, ataupun saya jadi jenderal, saya tetap berjihad. Dan saya tetap membantu kekuatan Islam. Ini manusia-manusia akan membangun dan menjayakan Islam. Tidak menghubungkan segala sesuatunya dengan hal-hal tertentu yang menyebabkan kesyirikan. Kita mungkin melihat, ya kan, di Indonesia ada jembatan ambruk, ada banjir bandang, dihubungkan dengan kejadian tertentu. Wah, kenapa? Mbah Fulan meninggal. Ada dulu tahun 1986, ketika itu saya duduk di kelas 6 SD, pernah di daerah saya terjadi banjir bandang. Jembatan yang dibangun oleh penjajah Belanda yang masih kokoh dan kekar hancur ketika banjir bandang ini. Dan salah satu jembatan di arah ke pegunungan juga hancur. Wah, seperti lautan. Kemudian timbullah perkataan manusia, alam marah. Kenapa Mbah Nur meninggal? Kenapa Mbah Nur? Kok apa hubungannya dengan alam ini? Loh, Mbah Nur itu masih turunan wali. Oh, jadi yang ngatur, yang datangkan manfaat atau Mbah Nur, apa ini, manfaat dan madharat ini Mbah Nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana bulan, ketika itu Rasulullah keluar dari rumahnya sambil selendangnya terseret untuk melaksanakan sholat gerhana, memberikan peringatan kepada umat manusia dan bertepatan dengan meninggalnya anaknya yang bernama Ibrahim. Apa perkataan Rasulullah SAW? Kejadian ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan bagi kita untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Kalau Allah akan menjadikan alam ini gelap selamanya, Allah Maha Mampu. Kalau Allah ingin menjadikan alam ini terang seterusnya, Allah Maha Mampu. Dan bukan karena sebab kelahirannya seseorang atau kematiannya tapi ini kekuasaan Allah. Kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik umatnya, masyarakatnya dengan tauhid, untuk ketergantungannya itu penuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin kita bisa melihat, ya kan, di sini Saudi Arabia bukan mengunggulkan dan melebihkan di Saudi, walaupun kita mungkin menghadapi orangnya agak angel-angel, atos-atos, ya kan, kata orang Sunda atos kan, apa, sudah enggak, kata atos ini atos terjemahan bahasa Jawa, ya kan, orangnya keras-keras, ya kan, kepala batu. Tapi ada kelebihan yang harus kita contoh, ikuti. Tawakal mereka tinggi. Antum lihat. Apa ini? Mata-mata. Rumah makan-rumah makan. 10-20 rumah makan berjejer jadi satu. Enggak ada yang perang dingin tuh. Kirim-kiriman. Iya kan? Makhluk halus. Ada yang sini makannya baru matang bau, ada yang jadi ini dan itu, semuanya tenang. Anda nggak jadi masuk ke sini, pergi ke warung yang satunya, yang lainnya kan rizkinya dia. Allah sudah ngatur masuk ke sana, selesai. Nggak ada kenek pukul-pukulan ribut. Kita nggak pernah lihat ada kenek, ya kan, ribut pukul-pukulan gara-gara satu penumpang. Begitu dia mau berhenti, ada mobil lain yang mendahului, tahu-tahu yang datang dua lebih cepat dia masuk, karena ini sudah mengarah kepada penumpang tersebut. Akan mengatakan, kita melihat sendiri, saya melihat praktek sendiri. Rizkinya dia, naiknya ke sana. Nanti ada rizkinya saya juga datang. Ah, ini rasa tawakal yang tinggi. Enggak ada perang, enggak ada jotos-jotosan. Karena kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun manusia nggak ada yang sempurna, ada kekurangannya juga banyak, kita akui. Ada kelebihan dari orang Indonesia juga banyak, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan kepada diberikan rasul kepadamu maka terimalah, ikuti. Seperti yang diajarkan. Dan apa yang dilarang bagimu tinggalkanlah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melaksanakan suatu amalan yang bukan termasuk dari urusan agamaku, tidak pernah aku contohkan, maka dia akan tertolak. Yang diterima yang mengikuti prosedur dan aturan. Kemudian dalam hadis lain yang muttafaqun alaih, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Siapa saja yang mengada-adakan dalam perkara agama ini yang bukan termasuk di dalamnya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka akan tertolak. Agama prakteknya sia-sia belaka, hanya mendapatkan capek dan tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah juga bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni salatlah kalian seperti kalian melihatku salat." Enggak ditambahin, enggak dikurangi. "Khudhu anni manasikakum." Ketika Rasulullah mau haji, apa peringatan kepada para sahabatnya? "Ambillah kalian dariku cara melaksanakan ibadah haji." Seperti yang diperintahkan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan riwayat-riwayat lainnya yang masih banyak lagi yang memerintahkan kita untuk beritiba, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dalam mempraktekkan Islam. Dan imam yang empat gak ada yang berbeda dalam perintah untuk mengikuti apa? Allah dan Rasulnya. Mungkin bisa saya cuplikan beberapa perkataan para imam, ya kan? Antum bisa lihat di buku Sifat Sholat Nabi, sengaja saya bawakan terjemahannya supaya kamu, kalau ke Indonesia mungkin bisa beli. Ada sebuah buku yang berjudul Sifat Sholat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Di sini disebutkan beberapa perkataan para ulama yang terkenal, perkataan para imam, empat imam madhab, dan perintah mereka untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi sunnah. Imam Abi Hanifah pernah berkata, apa perkataannya? "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina man ma lam ya'lam min aina akhadna." Tidak halal, kata Imam Abi Hanifah, bagi seseorang mengikuti perkataanku, perkataan kami, bila ia tidak tahu dari mana kami mengambil sumbernya. Pelajari dulu. Berilmu dahulu. "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, maka hadis itu madhhabku, kata Imam Abi Hanifah. Imam Malik, ya kan? Ada juga perkataan Imam Abi Hanifah, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Kalau kalian menemukan saya ini mengemukakan sebuah pendapat atau suatu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka tinggalkan pendapatku dan ikuti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik bin Anas, "Saya hanya seorang manusia yang terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan." Siapapun perkataannya bisa diambil dan ditolak, bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasulullah maksum, terjaga dari kesalahan. Kita terima dan kita ambil, ya kan, seluruh sabdanya secara bongkoan, enak di hati, enggak enak di hati, pahit, manis kita terima. Kalau kita harus makan dengan nasi tanpa garam, ya kita makan. Kalau kita harus makan jadam, tahu jadam? Ya kan? Atau kalau di Indonesia mungkin yang pahit itu mahoni. Ya kan? Kalau itu perintah, walaupun pahit kita makan. Ini perintah. Ala lahul khalqu wal amr. hanya milik Allah penciptaan dan perintah, penghalalan, pengharaman. Halal apa yang dihalalkan oleh Allah, haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah berkata, setiap orang harus bermadhab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Rasulullah. Apapun pendapat yang aku katakan atau sesuatu yang aku katakan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata berlawanan dengan pendapatku. Ada suatu perkataan yang aku katakan dari Rasulullah tapi ternyata berlawanan dengan pendapatku, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu yang akan menjadi pendapatku. Dalam perkataan yang lain, bila kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlainan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peganglah hadis Rasulullah itu dan tinggalkan pendapatku. Ini Imam Asy-Syafi'i bagaimana dalam menganjurkan umat manusia untuk mengikuti sunnah beritiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, janganlah engkau taklid kepada Malik atau Syafi'i atau Al-Auza'i atau Tsauri, tapi ambillah dari sumber di mana mereka mengambil perkara tersebut. Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip, ya kan, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, ibadah telah ditetapkan berdasarkan waktu dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ibadah telah ditetapkan berdasarkan waktu dan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya sholat. Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Ada aturan dan batasan-batasannya. Jibril turun kepada Rasulullah SAW menyampaikan wahyu. Wahai Muhammad, bangun. Sholat zuhur. Ketika matahari sudah mulai tergelincir ke barat. Datang lagi di waktu asar. Kum, bangun. Ketika panjang bayangan itu sama dengan benda sebagai bukti datangnya masuk waktu sholat asar. Datang lagi pas waktu maghrib ketika lingkaran bola matahari mulai tenggelam, bangun, sholat. Datang lagi pas waktu isya ketika kemerah-merahan di ufuk itu sudah hilang sama sekali sebagai tanda masuknya waktu sholat isya. Datang pada waktu fajar ketika fajar shodik sudah mulai keluar, bangun dan sholatlah. Masuknya waktu ditentukan dengan wahyu dalam pelaksanaan setiap peribadahan. Keesokan harinya datang di akhir waktu dari masing-masing sholat dijelaskan mana syarat-syarat sholatnya secara jelas dan gamblang dijelaskan dalam wahyu. Apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi kewajiban. Kalau ada yang sahih, maka kita harus mengikuti yang sahih. Ini sahih berdasarkan hadis. Ini cuma pendapat. Mana yang kita ikuti? Yang sahih. Mungkin bisa jadi ada hadis yang tidak sampai kepada seorang ulama. Seorang alim, manusia terbatas dan tidak ada yang sempurna. Puasa, haji, al-hajju ashurum, maklumat haji itu adalah musim dan bulan-bulan yang telah dimaklumi ketentuannya untuk pelaksanaan ibadah haji. Enggak bisa hajinya kita kayak usulannya Qaddafi, ya kan? Kalau bisa hajinya dibagi jadi 3 aja. Muharram, ya kan? Kemudian nanti pertengahan Jumadil Ula, ya kan, terakhir baru hari hajinya. Jadi nggak perlu desek-desekan kayak gitu, dibagi 3. Ya emangnya agama ini semau pusar sampean, mas? Ya, semau kemauan situ sendiri. kayak mau orang mau nonton bioskop masuk ke dalam, ah milih bangku paling belakang biar bisa pacaran, atau ya kan nggak mantep kan kalau nggak lihat jotos-jotosannya film di depan. Ini agama, aturannya bukan seperti orang mau masuk bioskop, diatur dengan jelas ketentuannya. Puasa syahrul ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahr falyasum. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadhan tersebut, maka berpuasalah. Tidak bisa kita majukan, kita mundurkan. Tawaf, saya mau tanya. Tawaf, ibadah bukan? Ibadah. Ibadah tawaf yang disyariatkan dalam Islam di mana? Di Ka'bah. Ada syariat lain memerintahkan tawaf di selain Ka'bah? Mungkin jadi saya enggak punya ilmu, enggak tahu. Saya dapat ilmu dari kalian. Mungkin ada yang bisa memberitahu. Oh, ada Ustaz dalilnya. Syariatnya aturannya bisa tawaf, iya kan? Selain di Ka'bah. Di mana? Di Iran, di Qum. Ada tawaf di sana juga. Ada dalilnya, ya kan? Tapi yang jelas, yang kita ketahui syariat tawaf cuma ada di Mekah, di Ka'bah. Ya kan? Orang tawaf di kuburannya Khumaini dengan secara ikhlas. Wah, sampai kata orang Jawa ndelosor-ndelosor. Atau datang ke kuburannya yang dikatakan sebagai kuburan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Sebelum masuk pintunya sudah merangkang-merangkang, ya kan? Seperti ular. Belum tawafnya ini, baru mau masuk pintunya. Silakan lihat di YouTube. Bukan rahasia umum, bukan rahasia lagi, udah rahasia umum lagi, udah jelas. Seperti jelasnya matahari dan jelasnya bulan ketika terbit di mata di malam hari tentang kesesatan. Apa ini? Aliran yang satu ini. Orang yang tawaf di kuburan Khumaini ikhlas. Yang tawaf di Ka'bah juga ikhlas. Mana yang diterima? Sama-sama ikhlas loh ini. Yang diterima yang mana? Yang di Mekah, karena aturannya cuma ada di Ka'bah. Kalau ada orang nganjurin tawaf di mana saja ada berada, iya kan? Selain di Ka'bah enggak bisa kita terima karena aturannya perintahnya cuma ada di Ka'bah. Oke, sekarang tawafnya sama-sama di Ka'bah. Tawafnya sama-sama di Ka'bah. Nah, biasanya tawaf kan Ka'bahnya di sebelah kiri. Masjid di sebelah kanan. Ah, sekali-kali beda dong. Balik muter. Iya kan? Biar Ka'bahnya di sebelah kanan, melawan arus. Sama-sama di Ka'bah. Mana yang diterima? Yang mengikuti aturan, Ka'bahnya ada di sebelah kiri. Oke, tawafnya ke arah sebelah kiri, ya kan? Ka'bah di sebelah kiri. Tapi 7 putaran terlalu sedikit. Saya bisa 100, 1000. Mau 1 miliar kali Anda tawaf, yang diterima cuma 7 kah? 7 kali. Karena aturannya cuma kita diperintahkan cuma 7. Selesai. Walaupun situ kuat, punya kaki kayak kalah jengking 10, bisa tawaf 1 miliar kali. Yang diperintahkan cuma 7. Jelas. Lihat ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah memerintahkan kita sholat. Kalau kamu mau sholat berdiri, ucapkan takbir Allahu Akbar. Ini kita lihat orang mau sholat, sholatnya gak sampai-sampai. Baru mau takbir gak sampai-sampai. Allah, Allah, ya kan? Sampai kayak orang mau keluarkan ilmunya Brahma Kumbara, mau disembur atau mau disulap depannya jadi kodok. Allah, sampai gerak tangannya gitu. kayak orang mengeluarkan ilmu gitu. Kenapa? Niatnya enggak masuk-masuk. Iya kan? Alok. Menyebabkan syak. Was-was. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada aturannya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Niat adalah amalan hati, letaknya di dalam hati. Seorang mau ibadah sadar. Hatinya sadar dia mau sholat menghadap kiblat 4 rakaat, ya kan? Tapi Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk menjalankan. Kalau ada aturannya Rasulullah sudah mengatakan. Hadis dhaifnya pun tidak ada. Alasannya cuma ini penguat. Iya kan? Kayak mobil kalau lampunya di Saudi ini lagi keren, ditambah lampu yang halogen, tetap kalau pakai yang aslinya kan enggak kuat, harus ditambah pakai dinamo penguat biar tambah, iya kan? Jadi enggak cukup. Harus ada penguat. Segala sesuatu yang menyelisihi tuntunan Rasulullah tidak akan memberatkan kecuali pelakunya sendiri. Camkan itu. Kemudian yang kelima, ibadah harus dilaksanakan berdasarkan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Merendahkan diri dengan penuh kehinaan, takut dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mencari wasilah di sini maksudnya apa? Beramal soleh. Bukan wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan beramal soleh. Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ini maksud wasilah di sini. Orang yang kamu seru atau orang yang sekarang tertanam di dalam kuburan yang katanya memiliki kedigdayaan, memiliki barokah, kalau diziarahi karena dia waliullah dan lain sebagainya, dia sendiri sedang mempertanggungjawabkan amal ibadah di dia. Bagaimana kita datang memintai pertolongan? Harusnya kita datang mendoakan, bukan minta tolong. Aturannya ziarah kubur adalah dengan kita mendoakan. Karena hikmah disyariatkan ziarah kubur adalah untuk kita ingat mati dan mendoakan orang yang sudah mendahului kita. Bukan meminta kepada orang yang mendahului kita atau sudah meninggal lebih dahulu dari kita. Kemudian Allah berfirman menceritakan tentang para nabi bagaimana ibadah mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka adalah manusia-manusia yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan amal soleh, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini para nabi loh. Berdoa dengan penuh rasa takut dan cemas. Bukankah kita lebih berhak untuk takut? Umar bin Khattab ngejar-ngejar Hudzaifah bin Yaman. Karena di tangan Hudzaifah ada catatan orang-orang munafik. Cuma ingin tanya, saya ada enggak termasuk dalam catatan di dalam daftar orang-orang munafik? Seorang Umar. Bagaimana dengan kita? Mereka adalah manusia-manusia yang maksum, para nabi. Tapi tetap mereka berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Seperti diceritakan dalam hadis Aisyah ketika Ummul Mukminin, ibu kita yang mulia dan penuh dengan kesucian, bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena panjang sholat malamnya sampai kakinya bengkak, pecah-pecah dan memerah, pecah-pecah dan keluar merah seperti akan keluar darahnya saking panjangnya sholatnya. Ya Rasulullah, Bukankah engkau adalah manusia yang sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya? Tapi kenapa engkau beribadah seperti ini? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Dijadikan sebagai manusia yang maksum, yang dijaga dari kesalahan, sudah diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya. Ini para nabi. Kamu orang kemarin datang tahu-tahu dengan gagah berani mengatakan apa? Saya enggak perlu ibadah lagi, enggak perlu sholat lagi, enggak perlu puasa lagi. Kenapa? Saya adalah orang yang sudah mencapai derajat makrifat. Wah hebat. Maksiat pun enggak apa-apa. Udah enggak perlu sholat lagi, udah enggak perlu puasa lagi, dan pengikutnya tambah tersesat lagi. Kenapa? Ketika melihat kiainya berbuat maksiat, mangku perempuan, dan secara jelas difoto kiainya mangku perempuan, apa jawaban pengikutnya? Anda jangan melihat secara zahir, tapi lihatlah secara batin. Pada hakikatnya secara zahir dia mangku perempuan, tapi ya kan, hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Top. Buat. Jempol 2 tambah kaki 2. Jempol 4. Para pengikutnya enggak kalah juga. Anti bacok. Ya kan? Diklindes mobil, enggak apa-apa. Untuk membela sang kiai yang sudah sampai derajat makrifat, derajat wali. Kita bela ini. Ya kan? Yang anti bacok, anti diklindes mobil ada di barisan depan. Rupanya akabrinya ada yang bertauhid kepada Allah. Begitu nempak apa? Ngelepasin peluru, mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang di depan terkena jatuh, yang anti klindes, anti pacok jatuh, yang belakang lari tunggang langgang. Ikhwan, ini agama, bukan permainan. Ketaatan yang harus dibangun berdasarkan ilmu, bukan asal taklid buta. Kita beribadah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh ngambil azimat, iya kan, tanah kuburannya para wali, lebih mulia kita ambil tanah kuburannya Rasulullah. Tanah Rasulullah aja enggak boleh. Itu kuburan Rasulullah kalau enggak dijaga, tanahnya habis terus. Diuruk lagi. Ditafsirkan lagi apa? Wah, ini kan menunjukkan kesaktian. Sampai mati pun tanahnya buat rebutan. Na'udzubillah. Apa ini? Di daerah saya, seumur hidup, saya belum pernah lihat ada kuburan yang dikeramatkan. Wallahu alam, keterbatasan saya mungkin. Tapi 5 tahun yang lalu saya pulang, ketika saya lewat di pesisir pantai, saya dikagetkan dengan sebuah bangunan seperti masjid dengan tempat wudunya komplit. Saya lihat kuburan keramat tulisannya Maulana Malik Syamsuddin. Saya tanya, itu ada bibi ada apa di situ? Ya kan? Saya tanya sama bibi saya, ini kapan ini dibangun? Oh, ini tempat ini sudah ada dari dulu, kata bibi. Cuma tempatnya tersembunyi di semak belukar, dan orang-orang yang mau cari nomor, cari wangsit, itu datang ke tempat ini. Nah, sekarang dipugar sama pemerintah daerah dengan dalih untuk mendatangkan devisa. Ya kan? Mendatangkan rezeki dan devisa dengan cara kesyirikan. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini caranya. Dan kita bisa lihat yang lain. Banyak sekali yang harus kita kita koreksi. Dan kita doakan semoga umat Islam bisa menepati kelurusan seperti apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al-Imran ayat 31 dan 32 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun, ya kan, lagi Maha Penyayang. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan Muhammad, kalau mereka, kalian, orang-orang yang mengaku mencintai Allah, kecintaan kalian kepada Allah tidak akan dianggap sempurna sampai kalian mencintai Rasulullah. Dan kecintaan kita tidak akan dianggap sempurna kepada Rasulullah sampai kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan Islam. Dengan demikian, kita akan mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kewajiban ibadah tidak akan pernah gugur bagi orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan kewajiban semenjak dia balik dan berakal hingga kematian menjemput dia. Jadi enggak ada istilahnya orang itu bisa terbebas dari ibadah. Yang namanya ibadah itu ada kewajiban yang harus kita lakukan dari mulai masa balik sampai kematian menjemput kita. Selama nyawa masih ada di kunjung badan kita, enggak ada istilah kita istirahat ibadah atau seorang mendapatkan keringanan untuk tidak ibadah. Yang ada cuma pada tiga macam, rufi al-qalam an thalatha, diangkat tanggung jawab ibadah dari tiga macam bentuk manusia. Anin na'imi hatta yastaikid, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidur sampai bangun. Anil majnuni hatta yafiq, orang yang gila sampai sadar kembali. Anis sabi hatta yahtalim, anak yang kecil sampai dia balik mimpi basah. Dan kalau ada orang datang kepada kita dan mengatakan saya sudah terbebas dari peribadahan, yakini dia adalah orang yang sesat karena bertentangan dengan aturan dan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim sampai akhir hayatnya. Ya kan, dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu ajal datang menjemput kita. Bapak-Ibu sekalian, ini empat prinsip peribadahan di dalam Islam yang semoga bisa menjadi barometer bagi kita untuk mengukur kebenaran peribadahan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita semua memohon dan berdoa kepada Allah untuk dijadikan sebagai manusia-manusia yang diberi kemudahan dalam bertakwa kepada Allah, merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah, peribadahan kita kepada Allah. Dan kita berdoa Allah subhanahu wa ta'ala bisa selalu menjaga amal ibadah kita dari segala sesuatu yang dapat merusak ketaatan dan amal soleh kita, membatalkan amal soleh kita. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang konsisten dan istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah dan agamanya, dan mengikuti sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.